alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى جزاكم خير قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله yang telah mempertemukan kita di majlis kali ini kembali di Ahad keempat di setiap bulan yang kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan majlis ini majlis di antara taman-taman surga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya sebagai hilaqul dzikr, yaitu riyadul jannah atau taman surga, hilaqul dzikr, untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Memang subuh kali ini sangat maju menuju siang dari segi jam kebiasaan kita. Kemudian waktu rentang antara azan dan iqamah cukup panjang. Begitu pula salat subuh yang disunahkan juga agak panjang. Maksudnya disunahkan agak panjang bacaannya, adapun salat subuhnya wajib. Maka mungkin startnya kajian ini jam 5:30 dan ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana kesepakatan kita ikhwan? Apakah kita selesai jam 6? Sore, tafadhal. Antum ijlis huna, antum duduk di sini sore sampai sore. Tafadhal. Ana jam 6:30 mungkin ana selesai. Antum tafadhal di sini mungkin mau i'tikaf, tafadhal. Tapi permulaan kajian kita sama dengan permulaan kajian saudara kita Aswaja yang suaranya terdengar di sana. Tadi dengar gak ya, ikhwan? Iya. Padahal mereka rentang antara azan dan iqamah cepat. Salat subuhnya juga insyaallah tidak selama salat subuh dari di masjid ini. Apa yang lama? Nyanyinya, mukaddimahnya yang lama. Mukaddimahnya yang lama. Dan itu pun pagi-pagi sudah berbuat syirik. Lihat bagaimana Allah Ta'ala yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk tersesat, dan Allah Ta'ala memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki untuk dapat hidayah. Dan bersyukur kepada Allah atas hidayah ini, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan hidayah kepada kaum muslimin dan orang-orang yang bersalah saat ini dalam bab aqidah. Apa yang mereka lantunkan di sana? Itu lagu, khalas. Lagu pun di situ ada selawat bizarnihim, ya, sesuai dengan keyakinan mereka mungkin selawatnya. Dan pada hakikatnya yang mereka nyanyikan itu lagu langitan. Iya, yang terbit di awal-awal era 2000-an. Di salah satu album langitan itu ada lagunya itu. Ya, di antaranya itu yang mereka lantunkan tadi. Dan di antara hal yang perlu dikritisi adalah mereka mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, isfa' lana ya habibana ya Rasulullah. Di mana Rasulullah SAW dikubur? Di Madinah atau Cibinong, Cilodong? Di Madinah, baik. Kuburan beliau di Madinah. Sekiranya kita mengatakan seperti itu ke Rasulullah di dekat kuburnya, apakah itu sahih? Tidak. Di kuburnya Rasulullah misalnya, di kuburnya Rasulullah kita katakan ya Rasulullah, ya Nabi. Itu dengan kalimat yang normal, enggak pakai nada-nada khusus. Ya Rasulullah, ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi isfa'lana ya Rasulullah. Misalnya ngomong gitu dengan nada seperti ini, batil atau tidak? Batil. Apalagi kalau dengan permainan cengkok. Ya Rasulullah, gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Ah, gimana? Di kuburnya Rasulullah, sallallahu gitu, memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah itu wahai Rasulullah, berarti memanggil Rasulullah. Berseru dan berdoa kepada Rasulullah. Ya habibana, laka syafa'ah, ya. Engkau memiliki syafa'at. Syafa'at di mana, ikhwan? Syafa'at di hari kiamat. Wa hadza matlabi ya nabi. Dan ini adalah permintaanku wahai nabi. Apa kemudian katanya? Isfa'lana. Lana ya. Ya habibana ya. Berikanlah kami syafa'at. Lananya di 3 kali. Isfa'lana. Lana 3 kali. Ya, untuk filler aja, untuk supaya masuk itu nadanya gitu. Karena kan gak enak kok. Isfa'lana, diam habis itu. Ya habibana enggak. Dicengkokin biar enak, biar laris lagunya. Buktinya laris sampai di mana-mana sekarang. Ijma' di antara ahlul bid'ah untuk pakai lagu kayak gitu. Isfa'lana lana. Berikan kami syafaat. Baik. Nabi SAW memberi syafaat di hari kiamat, betul. Baik syafaat uzma untuk seluruh makhluk manusia ataupun syafaat khusus untuk sebagian dari makhluk yang Allah Ta'ala izinkan. Yang Allah Ta'ala ridai, yang Allah Ta'ala ridai. Tetapi ketika beliau telah wafat dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka mayitun wa innahum lamayitun. Engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allah yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperdengarkan siapapun yang Allah kehendaki, dan engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kuburan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau misalnya kalian berdoa kepada mereka, yaitu yang di dalam kubur yang gaib dan semisal, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa kalian. Tapi Rasulullah SAW mendengar doa kita enggak? Tidak, kecuali selawatnya, selawat terhadapnya. Tidak kecuali selawat terhadapnya. Allah, maka selawat terhadapnya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi kalau doa minta pada Rasulullah SAW tidak sampai. Tidak sampai. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mayit-mayit ini mereka bisa mendengar di alam barzakh, mendengar di kuburnya, mendengar permintaan kita di dunia ini, mastajabu lakum, mereka tidak akan menjawab doa kalian. Iya. Dan kemudian wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat nanti mereka akan kufur terhadap perbuatan syirik kalian. Maka di sini ada tahqiq, penjelasan bahwasanya berdoa kepada mayit, minta kepada mayit ini termasuk syirik, bahkan termasuk syirik besar. Kenikmatan apa pagi-pagi walaupun habis kajian dapat lontong sayur? Kenikmatan apa kemudian kalau dia sudah pagi, mereka sudah pagi-pagi melakukan syirik besar? Nikmat dari mananya? Hatta habis kajian dapat lontong sayur, dapat amplop 50 ribu tiap jemaah. Mau gak itu ikhwan? Gak mau, usah ngapain 50 ribu. 1 juta lah masa 50 ribu. Nah, nanggung 50 ribu. Ya. Maka nikmat menjadi ahlu sunnah nikmat jemaah. Dan menjadi ahlu bid'ah nikmah, kesengsaraan. Sampai dia bertaubat atau kalau Allah Ta'ala memaafkan mereka. Dan semoga Allah Ta'ala maafkan kaum muslimin dan juga memberi mereka hidayah. Jadi kita startnya sama dengan teman-teman kita. Tapi insya Allah Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati start kita dan Allah Ta'ala maafkan startnya kaum muslimin yang kita dengar nyanyian mereka. Taib, sekarang kita masuk ke dalam pasal dalam kitab Fawaidul Fawaid, Ma'rifatullah Bijamalihi, mengenal Allah dengan keindahan Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah dengan keindahan Allah Azza wa Jalla, atau mengenal keindahan Allah Azza wa Jalla. Dikatakan dalam Al-Fawaid, min a'azzi anwa'il ma'rifah ma'rifatul Rabbi subhanahu bil jamal. Di antara bentuk ma'rifatullah, pengenalan atau ilmu yang tertinggi adalah ma'rifatul Rabb bil jamal, mengenal Allah Ta'ala dengan al-jamal, yaitu dengan keindahannya. Dari beragam sisi, mengenal Allah Ta'ala dari sisi keindahan Allah Azza wa Jalla. Wahia ma'rifatu khawasil khalqi, mengenal keindahan Allah itu termasuk pengetahuan yang hanya dapat dicapai oleh orang-orang khusus. Maksudnya orang khusus ini bukan dia harus punya gelar akademik atau dia harus punya hafalan yang banyak, bukan. Tetapi setiap dari kita memiliki potensi, kans, celah dan kemampuan untuk mengenal keindahan Allah, menjadi hamba-hamba khusus seperti ini bisa. Kalau Allah Ta'ala berhidayah dan kemudian kalau kita mau berusaha menujunya. Jadi dalam agama ini, untuk mengenal Allah, kekhususan orang-orang yang mengenal Allah itu bukan terletak pada tarekat yang telah dia gapai dari kebidaahan-kebidaahan, bukan. Tidak seperti yang dipersangkakan oleh orang-orang yang menyimpang. Kalau antum sudah bertapa di tempat tertentu, sudah puasa mutih, puasa buah, puasa ini, puasa itu, yang semuanya kebidaahan, maka antum akan mendapatkan ma'rifatullah. La, ini khata. Melainkan akan mendapatkan apa? Mendapatkan kebidaahan, dosa, dolalah, kesesatan dan semisalnya. Tetapi ilmu syar'i dengan penjelasan dari ulama ahlu sunnah wal jamaah, dari segi aqidah, asma wa sifat, mengenal Allah Azza wa Jalla dengan keindahan asma wa sifatnya dan perbuatannya, hikmah yang termaktub atau tersurat atau tersirat dalam segala takdirnya, maka semua itu bisa digapai oleh siapapun dari kita. Siapapun dari kita, tukang apapun kita, apapun pekerjaan kita, keustazan ataupun bukan, orang Cibinong ataupun di luar, LC atau MA atau doktor, profesor, bahkan yang hanya lulus SMP, kalau ternyata Allah Ta'ala beri dia hidayah untuk mengenal ini, maka dia lebih baik dibandingkan siapapun yang tidak mengenalnya apapun gelarnya. Wa kulluhum 'arafahu bi sifatin min sifatihi. Manusia mengenal Allah Ta'ala melalui, atau karena pada umumnya manusia mengenal Allah melalui salah satu sifatnya. Salah satu sifatnya saja. Wa atammuhum ma'rifatan man 'arafahu bi kamalihi wa jalalihi wa jamalihi wa jamalihi subhanahu. Dan orang yang paling sempurna ma'rifatnya kepada Allah adalah orang yang mengenal Allah dengan mengetahui kesempurnaan al-kamal, dengan mengetahui jalal, keagungan Allah, dan mengetahui jamal, keindahan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un fi sa'iri sifatih. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Meskipun dari segi makna, dari segi lafal, penamaan untuk sifat tersebut sama dengan sifat atau makna sifat makhluk, tetapi dari segi kaifiyah, tata cara dan hakikat sifat tersebut berbeda. Allah Ta'ala memiliki penglihatan, manusia memiliki penglihatan. Secara penamaan sifat penglihatan sama, tetapi secara hakikat dan kaifiyah tata caranya jelas tidak bisa disamakan. Itu yang dimaksud laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Iya. Laisa kamitslihi syai'un fi sa'ir sifatih, dalam semua sifat Allah Azza wa Jalla. Walau faradta al-khalqa kullahum ala ajmalihim surah wa kulluhum ala tilka surah. Coba sekarang bayangkanlah sekiranya Bayangkan, semua makhluk Allah Azza wa Jalla mempunyai keindahan yang sama seperti makhluk terindah di dunia ini. Jadi misalnya ada makhluk seluruhnya ini, ya, yang paling indah bentuknya, yang paling indah penampakannya, dan seluruh makhluk di bumi ini misalnya seindah itu penampilannya dan apa yang terlihat darinya, seindah itu. Kulluhum ala tilka surah wa nasabta jamalahum adh-dhahir wal batin ila jamali rabbi subhanahu. Kemudian cobalah bandingkan keindahan lahir dan batin manusia-manusia yang tampak indah ini, bandingkan mereka semua dengan keindahan Allah, maka apa yang terjadi kemudian? Lakana aqalla min nisbati sirajin dha'ifin ila qarsi syams. Niscaya keindahan makhluk-makhluk ini tidak ada nilainya sama sekali. Ibarat perbandingan antara sinar petromak dengan sinar petromak yang sifatnya dhaif, redup, siraj, sirat lentera, petromak dan semisalnya, yang mana itu dhaif, lemah, dibandingkan dengan sinar matahari yang begitu kuat, dibandingkan sinar matahari yang begitu kuat, maka apakah ini perbandingan yang semisal? Tidak bisa. Maka apakah ini perbandingan yang fair? Jauh sekali. Dan bahkan kemudian pun ini tidak bisa mewakili perbedaan keindahan antara Allah dengan makhluknya. Matahari, kita punya misalnya lampu berapa watt yang sudah mulai redup kedap-kedip, dibandingkan dengan mentari pagi yang bersinar begitu teriknya, atau matahari siang begitu teriknya. Ini perbandingan yang terlalu jauh. Seandainya pun lampu ini betul-betul sudah baru, full, masih bagus, dan ya memancarkan sinar yang masya Allah, kalau dibandingkan dengan sinar matahari, ya jelas tetap gak ada apa-apanya. Dan itu pun perbandingan antara matahari dengan sinar lampu ini, itu juga tidak fair jika dikomparasikan dengan perbandingan antara keindahan Allah dengan keindahan makhluk. Tentu keindahan Allah Azza wa Jalla tidak ada batasannya, dan segala keindahan makhluk ada batasannya. Ada batasannya, terutama keindahan duniawi atau keindahan di alam dunia. Segala keindahan dan kebaikan di alam dunia ini terbatas. Maka barang siapa yang mencari ketiada batasan dalam kenikmatan dunia, maka dia akan terperdaya. Dia tak akan, dia menjerumuskan diri dalam keletihan. Untuk mencari apa? Mencari tiada batasan keindahan di dunia. Bukankah manusia itu punya karakter ketika mendapatkan yang satu, dia pengen lebih lagi, pengen lebih lagi, pengen lebih lagi. Begitu manusia. Dan yang dia dapatkan kemudian apa? Dia dapatkan adalah keletihan yang tidak berujung. Karena pada hakikatnya keindahan ini harus terbatas di dunia ini, agar terbedakan antara keindahan duniawi dengan keindahan ukhrawi. Pun keindahan ukhrawi, walaupun keabadian di sana, di surga misalnya, maka tentu tidak bisa menyamai kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jalla dan keindahan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di antara janji Allah kepada makhluknya, kepada kaum mukminin yang masuk surga, yaitu apa? Allah memperlihatkan wajahnya kepada mereka, dan itu adalah kenikmatan yang surga tidak ada setara, yang surga tidak setara dengan kenikmatan memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Ta'ala karuniakan anak dan juga antum dan keluarga kita semua untuk masuk surga dan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, wa yakfi fi jamalih, ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه la ahraqat subuhatuhu man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Ya, di antara keindahan Allah yang cukup ditunjukkan dalam hadis bahwa seandainya hijab dibuka dari wajahnya Allah Azza wa Jalla, niscaya sinar kemuliaan Allah akan membakar semua makhluk yang terlihat hingga akhir pandangan Allah, yakni semua makhluk dimanapun makhluk ini dengan batasan yang Allah Ta'ala berikan di semesta ini. Semesta ini terbatas dari segala galaksinya, terbatas itu. Dan kalau Allah membuka hijab nur dari wajahnya, maka akan membakar seluruhnya ini. Seluruhnya dari alam semesta dan bumi ini sangat kecil daripada dibandingkan dalam komposisi di alam semesta bumi ini sangat kecil. Hal ini sebagaimana yang terwujud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yanam wa la yanbaghi an yanam. Allah tidak tidur dan tidak pantas untuk tidur. Allah Ta'ala tidak merupakan, bukan merupakan sifatnya tidur, tidak. Yakhfidhul qista wa yarfa'u. Menurunkan mizan, timbangan, ataupun mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi 'amalan nahari qabla ya'malun nahari qabla 'amalil lail. Afan. Yurfa'u ilaihi 'amalul laili qabla 'amalin nahar wa 'amalun nahari qabla 'amalil lail. Itu diangkat kepadanya amalan malam sebelum siang dan amalan siang sebelum malam. Jadi amalan-amalan itu apa? Terangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Terangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kepadanya lah terangkat kalimat-kalimat yang baik, zikir-zikir yang sahih. Tidak seperti zikir lagu-lagu yang tadi kita simak. Wal amalus salih, dan juga amal salih terangkat kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa malaikat mu'aqibat. Malaikat yang selalu mengikuti manusia. Lahu mu'aqibat. Pada manusia ini Allah titipkan ini di antara tafsiran terhadap ayat yang tadi kata saya sebutkan. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi, depan dan belakangnya ada manusia yang mengikuti, ada malaikat yang mengikuti manusia. Yahfazunahu min amrillah, mereka mencatat amal-amalan karena ini perintah dari Allah. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling silih berganti malaikat pencatat amal pagi dan juga malam. Dan mereka bertemu di waktu apa? Dua waktu, yaitu waktu subuh dan waktu asr. Waktu subuh dan waktu asr. Maka salat subuh berjamaah dan salat asr berjamaah ini termasuk amalan saleh yang lebih ditekankan dibandingkan lainnya. Disebabkan ada fadilah, yaitu ketika itu amalan manusia diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat yang mengangkat amal tersebut, apa yang dilakukan hambaku ketika engkau meninggalkannya wahai malaikat. Maka malaikat tersebut akan mengisahkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha tahu tentang segalanya, apa yang dilakukan oleh hamba tersebut pada waktu awal-awal waktu subuh dan asar. Maka sekiranya kita sedang dalam penantian menuju salat subuh atau lagi salat subuh berjemaah, maka itu yang akan dilaporkan ibadatul waqt atau ibadah on time ketika itu. Dan cukuplah itu sebagai kemuliaan ketika disebutkan, dilaporkan oleh malaikat di hadapan Allah Azza wa Jalla apa yang kita lakukan pada saat itu. Ya. Jadi amalan saleh terangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW, hijabuhu nur. Hijabnya Allah adalah cahaya. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man tahailaihi basaruhu min khalqi. Ini seperti tadi kita sebutkan. Seandainya disingkap itu nur, maka sinar kemuliaan Allah Ta'ala akan membakar seluruh makhluk yang terlihat hingga akhir pandangannya. Ini bukan berarti pandangan Allah terbatas, bukan. Tetapi Allah ciptakan makhluk ini dengan segala besarnya makhluk-makhluk ini, itu dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla sehingga endingnya ada. Tapi pandangan Allah Azza wa Jalla tidak terbatas. Hanya saja makhluk ini yang terbatas dari langit dan bumi dan seterusnya. Ini diantara bentuk, diantara kisah keindahan zat Allah Azza wa Jalla. Ya mana kita belum pernah melihatnya. Kemudian wayakfi fi jamalihi anna kulla jamalin zahirin wa batinin fid dunya wal akhirah fa min athari sun'atihi. Di antara penjelasan keindahan cukup menjadi bukti keindahan Allah Azza wa Jalla, bahwa segala keindahan baik lahir maupun batin, baik keindahan tersebut di dunia dan di akhirat, itu semua termasuk athari sun'atihi, efek dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah makhluk, itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Keterkaguman manusia akan keindahan itu adalah keniscayaan, baik dunia maupun akhirat, bagi mukminin di akhirat, bagi manusia pada umumnya di dunia takjub pada keindahan. Itu suatu keharusan, kewajaran. Ya, antum kalau lihat istri antum, bagi antum indah nggak istri antum? Agak ragu ya ngomongnya. Apa salah pilih tak atau gimana? Ha? Cantik ya menurut antum? Cantik. Agak-agak gimana gitu. Kalau ngomong di rumah gimana ikhwan? Kamu cantik, masya Allah cantik banget ya. Perempuan itu kalau misal dibilang cantik, menarik, pokoknya kalimat-kalimat yang membius lah gitu, membuat kelepek-kelepek gitu. Kalau perempuan tersebut merespon dengan kalimat saya tadi, ah gombal, atau masa sih, ah masa gitu, kayak gitu, itu menunjukkan mereka GR. Iya. Jadi perempuan itu suka menutupi rasa malunya dengan melawan. Iya. Menutupi rasa malunya dengan melakukan sesuatu yang seolah-olah melawan gitu loh. Padahal itu tuh challenge namanya, itu tantangan untuk step berikutnya. Iya. Dibilang cantik, masa sih? Ah enggak, padahal tadi aku gini loh, masa sih cantik kita? Gitu. Seolah-olah mengingkari. Ini istifham, ingkari tapi isbat. Ya, jadi mengingkari tapi sebenarnya pengen, masa sih, supaya kita tertantang untuk ke kalimat berikutnya menekankan kembali gitu loh. Iya. Coba kalau misalnya kita bilang, "Eh, kamu cantik banget sih sekarang." Masa sih? Oh, enggak, saya basa-basi doang, pasti marah. Iya. Karena yang diinginkan itu mentakrir dan mengisbat, lebih ditakid, dikuatkan lagi. Iya. Begitu. Coba dari awal. Kamu ma'adzallah, Allah musta'an, jelek banget kamu hari ini. Hah? Muka kau tuh loh, kayak enggak beraturan gitu. Enggak mungkin dia bilang, "Ih, masa sih?" Enggak mungkin dia bilang gitu. Pasti marah di awal. Iya, pasti langsung marah. Dasar suami, enggak ada gombal-gombalnya. Giran digombalin kayak gitu. Giran kita bilang jelek padahal jujur, kayak gitu. Kata mereka, perempuan itu butuh ensiklopedia untuk kita memahami perempuan. Sebenarnya enggak, gampang, simple. Memahami perempuan itu insya Allah simple. Ya, memahami perempuan itu simple. Karena seringkali apa yang diucapkannya itu berlawanan dengan sesungguhnya. Udah, kita gak usah ngomongin perempuan karena kita cari jam. Nah, tapi ada kaitannya dalam tema. Yaitu, antum mengatakan istri antum itu the most beautiful girl in the world at that time. Ya, pada waktu tersebut. Ya. Adapun kalau sekarang, ya lagi in searching, ya. Mungkin nyari lagi. Dulu ada masa-masanya ketika masih muda, awal-awal nikah, itu merasa istri kita itu the best lah pokoknya. Dari segala sisi, ya. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, oke semualah pokoknya. Taib, itu keindahan. Wajar kalau laki-laki menyukai keindahan seperti itu. Wajar juga kalau misalnya perempuan melihat suaminya ganteng dan perempuan ini suka. Maksudnya istri ini suka. Wajar gak ya, kon? Hah? Istri antum melihat diri antum ganteng, wajar gak? Enggak, bukan, salah kalimatnya. Istri antum senang ngelihat antum ganteng. Istri antum senang ngelihat antum ganteng. Wajar enggak? Wajar karena jarang. Iya. Hah? Gantengnya laki-laki itu bukan sebatas di wajah kan. Tapi bagi perjuangannya mencari nafkahnya itu ganteng bagi perempuan itu. Perjuangannya itu. Nah, ini keindahan-keindahan seperti ini disukai oleh lawan jenis, baik laki-laki atau perempuan. Maklum. Dan ketahuilah betapa banyaknya keindahan yang hati kita tertawan padanya ketika kita masih belum memilikinya dan masih jauh darinya. Itu terasa lebih indah. Dan dunia seperti itu memang. Segala dunia seperti itu. Ketika antum masih berjauhan dari keindahan tersebut, di hati antum itu atau di mata antum, ish, masya Allah, indah banget ini. Sehingga antum ingin mendekati atau memilikinya. Namun segala macam dunia, ketika antum memilikinya, maka pasti ada tumbal yang harus dikorbankan. Iya, betul gak? Nikah pada perempuan ada enggak tumbalnya? Hah? Apa? Ada enggak tumbal proyek nikah? Ada. Apa? Mahar kan? Bahasa kasar tumbal. Yaitu ada yang harus dikorbankan, tumbal kan pengorbanan. Iya. Di sini kelihatan gunung enggak, Ikhwan? Hah? Kelihatan gunung apa? Gunung Salak. Baik. Anda nggak tahu daerah sini gunung apa. Pokoknya kelihatan gunung. Kelihatan, wah indah sekali ya gunung itu ya. Yuk ke sana yuk. Akhirnya Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Puri Nirwana 2 Cibinong mengadakan rehlah. Iya, 40 orang. Ya, 40 orang mendaki Gunung Salak misalnya. Apa yang sudah pakai sana? Pohon, batu, tanah. Akhirnya antum bilang apa? Mendingan dari jauh dah kalau kayak gini. Iya, capek, tumbalnya apa? Tenaga, uang, transport dan seterusnya. Itu dunia kayak gitu. Antum punya bini satu. Pengen nanduk lagi, pengen nambah lagi. Dua. Dan memprediksikan bahwa saya kalau memang ada kaedah bagi sebagian, walaupun ini entah ini kaedah, ya nggak untuk diterapkan semua orang, tetapi di antara tanda kesuksesan pria adalah semakin banyaknya perempuan di belakangnya. Akhirnya membayangkan bahwasanya kalau gue punya bini dua, pasti lebih indah hidup ini. Ini loh stamasta ini, bikin hidup lebih hidup ini. Iya. Akhirnya antum menerapkannya. Dan ternyata terjadi hari kiamat sebelum waktunya. Iya. Yang pertama ngerinya kayak kuntilanak, yang kedua kayak kalong wewe. Jadi sama-sama mengerikan akhirnya. Yang pertama pemarah, yang kedua juga ternyata tadinya kelihatan indah, bagus, baik, masya Allah, diterapkan dan ternyata menghancurkan karir pernikahannya. Banyak kayak gitu, banyak. Makanya ikhwan kayak gitu banyak. Ikhwan. Ya, seperti itu banyak. Karena hanya melihat keindahan yang sebenarnya itu terbatas, dan itu pun kadang-kadang kamuflase dan kepalsuan. Ya, ini bukan berarti kita anti poligami, jangan. Lakukanlah kalau memang antum mampu dan bisa berbuat adil. Tapi betapa banyak yang mencoba tanpa ilmu, tanpa konsultasi, hanya keinginan, dan kemudian hanya kekecewaan yang terjadi dari semua pihak. Ya, seperti itu dunia. Ya. Nah, dunia yang terbatas ini keindahannya kerap kali hanya terasa ketika kita masih berjauhan darinya atau belum memilikinya. Adapun ketika kita memilikinya, pertama ada yang dikorbankan, itu mesti. Dunia itu begitu. Pertama ada yang dikorbankan. Kedua, pasti kita menemukan kekurangan dari yang kita anggap tadinya sempurna. Pasti begitu, selalu begitu. Hatta terhadap ustadz yang antum kagumi, yang seolah-olah tidak, yang selama ini antum belajar pada ustadz ini tidak pernah menemukan kecelakaan, aib atau hal yang mengecewakan darinya, tidak ada. Ini masya Allah ustadz ini, seandainya makhluk harusnya di malaikat ini ustadz ini. Tapi coba antum nginep di rumahnya satu malam aja, ketahuan jeroannya. Iya. Ternyata masya Allah ini ustaz. Ya, di rumahnya isi ngomel pada istrinya, ngomel pada anaknya. Tapi kalau di kajian lembutnya masya Allah. Tapi kalau terhadap istri anaknya itu disalah-salahin, dimarahin, diomelin. Anaknya sampai ketakutan. Kayak gini ternyata ustaz kita ini. Akhirnya yang tadinya itu menganggap nilai tinggi langsung ambruk langsung di hatinya. Begitu manusia, begitu dunia. Ya. Adapun kepada Allah Azza wa Jalla, keindahannya. Kalau manusia, makhluk ini ada yang indah, sesungguhnya semua keindahan makhluk dijamak semuanya itu hanyalah makhluk. Bagaimana kalau makhluk itu seindah ini, bagaimana dengan penciptanya? Bagaimana dengan penciptanya? Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa yakfi fi jamalihi annahu lahul izzatu jami'a wal quwwatu jami'a wal judu kulluh. Keindahan Allah cukup digambarkan bahwa karena dialah Allah yang memiliki semua kemuliaan, kekuatan, kemurahan, kebaikan, ilmu, keutamaan. Bahkan walinuri wajhi asraqatiz zulumat. Bahkan karena cahaya wajahnya lah semua kegelapan menjadi terang benderang. Kayak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, a'udzu binuri wajhika alladhi asraqat lahu dhulumat wa salaha 'alaihi amrud dunya wal akhirah. Saya berlindung kepada cahaya wajahmu ya Allah. Yang mana cahaya wajahmu itu telah menyinari, membuat segala kegelapan itu bersinar terang, dan segala atau menjadikan segala urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Itu karena apa? Karena cahaya di wajah Allah Azza wa Jalla. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa 'inda rabbikum lail wala nahar." Bagi Rabbmu tidak ada istilah malam dan siang. Istilah malam dan siang itu hanya ada di kita sekarang. Bagi Allah Ta'ala semuanya sama. Nurus samawati wal ardi min nuri wajhi. Cahaya langit dan bumi itu semua dari cahaya wajahnya. Memang kita lihatnya dari matahari. Tetapi kata Abdul Mas'ud dan juga kata Rasulullah sebelumnya, bahwa saya cahaya Allah lah yang menyinari segalanya ini. Maka matahari tidak secara independen bersinar seperti itu, enggak. Melainkan semua dengan sebab apa? Dengan sebab Allah menyinarinya, meneranginya, dan segala alam semesta ini bisa terang, bisa tampak karena apa? Karena wajah Allah Azza wa Jalla. Bahwa subhanahu nurus samawati wal ard. Maka dia Allah Azza wa Jalla cahaya langit dan bumi. Wa yawmal qiyamati idza ja'a li fasl al qada tasyruqul ardu binurih, dan pada hari kiamat kelak, hari penegakan keadilan, bumi akan bersinar dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Jadi nanti di hari mahsyar, di padang mahsyar, semua orang dikumpulkan. Dan ketika itu mendapatkan penerangan, dan ada matahari yang didekatkan sejarak 1 mil, dan manusia akan kena dengan sinar matahari yang dekat tersebut. Sebagian dari mereka keringatnya mencapai lutut, pinggang, ada yang sampai mencapai telinga yang hanya tersisa hidung untuk bernafas karena dosa-dosa. Namun ada beberapa pihak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan zil, yaitu perlindungan, naungan agar tidak kepanasan daripada matahari ketika itu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma yastawi al-a'ma wal basir, wala adh-dhulumatu wala an-nur, wala adh-dhillu wala al-harur." Tidak sama antara yang buta dengan yang melihat. Tidak sama antara yang gelap dengan yang cahaya. Tidak sama antara zil, yaitu naungan, dengan harur yang panas. Itu di antara tafsirannya. Maka tidak sama nasib orang yang mendapatkan cahaya dari Allah dan naungan dari Allah di hari kiamat nanti. Tidak sama dari segi rasa panas dan tidaknya, dan tidak sama pula dari segi kecepatan yang dirasakan di hari kiamat itu. Ya. Maka kita berpikir bagaimana caranya supaya kita selamat. Ya. Caranya adalah apa? Bagaimana cara di surat, di akhir surat Al-Kahfi gimana ya, ikhwan? Hah? Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Beramal soleh, jangan berbuat syirik. Kemudian juga tunaikan di antara yang tunaikan dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma dhilla yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh naungan dari Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada naungan ketika itu melainkan naungan darinya. Yang paling pertama apa? Imamun adil. Imam yang adil. Imam di sini mencakup imam kenegaraan sampai skala mikro, yaitu imam keluarga. Bagaimana menggapai posisi imam adil dalam keluarga? Antum punya anak lebih dari satu, berlaku adillah di situ. Ya. Dan juga ada di antara hal yang sangat kalau bisa kita lakukan ya, yaitu seorang pria dia menyendiri kepada Allah Azza wa Jalla dan basah matanya dengan air mata karena mengingat Allah. Ini diantara ibadah yang ibadah sir, ibadah rahasia yang setiap dari kita perlu untuk memilikinya tanpa diketahui oleh siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, apakah seseorang ketika dia di keramaian, namun dia tidak mengindahkan adanya keramaian tersebut, tidak menggubrisnya, melainkan dirinya fokus hanya pada Allah Azza wa Jalla, dan ketika itu kalbunya terketuk untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, dan dia menangis dalam keadaan tidak tahunya orang-orang akan tangisan dia, walaupun orang-orang itu di sekitarnya, apakah orang ini termasuk? Mudah-mudahan termasuk. Dan di antara contoh misalnya dalam kajian, seorang di antara kita menangis, menetes kemudian air matanya karena mengingat Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemateri kajian. Samping, depan, kanan, kiri dan seterusnya tidak mengetahui bahwa saya dirinya menangis. Memang dari segi zahir orang ini di keramaian, tapi dari segi perasaan dia merasa hanya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka yang sepertinya mudah-mudahan juga termasuk. Fafadhat 'ainuhu, maka penuhlah matanya dengan air mata. Tetapi jangan biasakan hal seperti ini baru menangis ketika di keramaian. Walaupun di keramaian dia tidak menggubris siapapun, nangis itu. Jangan terbiasa dengan seperti ini. Lebih membiasakan diri untuk menahan tangisan ketika dekat dengan orang siapapun itu, dan mengucurkannya ketika sudah tidak ada orang di sekitarnya. Begitu, itu jauh lebih afdal, lebih terjaga keikhlasan kalbunya, lebih merasakan keindahan Allah Azza wa Jalla, kelezatan bersamanya. Lalu kemudian di antara keindahan Allah Azza wa Jalla yang mungkin belum termaktub di sini, tapi bisa kita katakan sebelumnya, kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Wa jamalullahi Azza wa Jalla arba'u maratib. Keindahan Allah ada empat martabat, ada empat macam, dan kesemuanya ada. Pertama, jamalul dzat, jamal keindahan secara zat, itu yang pertama. Itu yang pertama, keindahan secara zat. Kedua, jamalus sifat, keindahan secara sifat. Yang pertama keindahan secara zat, yang kedua keindahan sifat-sifatnya secara sifat, yang ketiga jamalul af'al, keindahan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat jamalul asma, yang keempat keindahan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ini insyaallah empat ini akan kita rinci pada next meeting, pertemuan mendatang, tapi kita ringkas saja. Jamal, keindahan zat Allah, keindahan sifat Allah, keindahan perbuatan Allah, dan keindahan nama Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini corona ini masih ada gak kira-kira ikhwan? Hah? Masih? Masya Allah. Jumhur dari antum enggak pakai masker. Yang pakai masker pun memakainya dengan cara yang tidak sesuai dengan pendahulu kita. Di antara yang anak pesankan kepada orang-orang yang gak lama lagi kena corona adalah bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kalau sakit, maka minta kesembuhan dari Allah. Mungkin bisa ikhtiar dengan melakukan isolasi mandiri, nyari obat, dan seterusnya. Tapi lebih menekankan protokol kesehatan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini ana enggak tahu antum enggak pakai masker ini ahli tauhid atau memang udah bosan atau gimana ya, kon. Tebal, karena udah alumni ya, jadi enggak perlu sekolah lagi. Dan di antara kitab yang ana anjurkan bagi orang yang sedang isoman atau lagi sakit, kitab-kitab yang membahas nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Iya. Tapi gak, lagi sakit tuh enggak usah mikirin menteri agama apa, udah biarin aja. Udah itu biar Allah Azza wa Jalla yang akan mengurus beliau-beliau. Semoga Allah maafkan mereka. Tapi udahlah. Buka dulu kitab-kitab tentang Asmaul Husna. Ya. Ada kitabnya Syekh Abdul Razzaq terjemahan Fiqih Asmaul Husna. Bermanfaat sekali itu. Atau syarah-syarah kitab tauhid. Ini yang sangat anjurkan, karena dulu ketika ana qadarullah Allah uji dengan COVID itu, karena ana pernah bulan Juli 2021 karena ana izin enggak ada kajian di sini waktu itu. Itu lagi tinggi-tingginya itu rating Delta ketiga itu. Iya, sekarang Omicron dan besok ada apa lagi itu depannya F apa ya? Frisian flag atau apa itu. Nah, tayyib, itu ketiga itu kita baca kitab tauhid, secara kitab tauhid, fikih asmaul husna, itu sangat enak. Ikhwan, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ada kalanya manusia itu keadaannya lebih baik ketika dia kesusahan atau tidak memiliki, ya, atau manus atau kamaqala, atau sebagaimana perkataan beliau, manusia tidak mendapatkan apa yang diinginkan itu lebih baik baginya daripada dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Atau keadaan susah itu lebih baik daripada keadaan mudah bagi manusia. Kenapa? Kalau dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia akan dekat sama Allah. Tapi kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, itu kerap kali membuat dia terperdaya dan jauh dari Allah. Tadi malam Anda mendengar, atau kemarin, pokoknya kemarin hari, tadi malam, interview seorang talibul ilm kepada seorang syekh yang bernama Syekh Masyhur Al-Salman. Salah satu ulama Jordania, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga teman dekat dan sahabatnya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah wafat dalam keadaan kena COVID rahimahullah. Mungkin beliau punya penyakit bawaan. Ya, dan juga memang sudah berusia. Yang ajaibnya ketika para penandu dan pengiring jenazahnya tidak pakai protokol, bukan protokol penguburan COVID, enggak pakai peti dan enggak pakai bubble wrap dan semisalnya. Ya. Kata Syekh Masyhur, wallahi, kata beliau, beliau berkata wallahi, akhir-akhir kehidupan Syekh Ali Al-Halabi saya lihat itu adalah momentum-momentum paling terbaik hidupnya justru. Di masa-masa kritisnya dan masa-masa sakitnya, itu justru saya melihat itu justru paling indahnya kehidupan beliau saat itu. Iya, ah, paham gak maksudnya ya, kawan? Boleh jadi kita ini ketika dapat musibah, entah penyakit atau apapun itu, justru momentum itu tuh yang paling indah. Bukan karena kita mengharapkan musibahnya, tapi karena apa? Karena kedekatan kita kepada Allah selagi kesulitan itu sulit dicari di masa susah, di masa senang. Kedekatan kepada Allah di masa susah sulit dicari yang semisal ketika kita lagi senang. Rasanya beda. Benar gak ikhwan? Hah? Betul. Kalau antum dirawat di rumah sakit, misal saya misal, dan menengadahkan kalbu antum ke Allah Azza wa Jalla, setiap jam antum berdoa minta pada Allah Azza wa Jalla, itu kerasa resepnya. Tapi pas lagi senang, walaupun dia minta sama Allah, walaupun pas lagi senang tetap sholat, tapi enggak, kualitasnya beda. Kualitasnya enggak sama. Itulah mengapa kadang-kadang masa sulit itu lebih indah daripada masa senang. Dan masa senang itu kadang-kadang memperdaya, membuat kita lupa. Dan kita bisa merasakan kelembutan dan keindahan Allah dengan takdirnya ketika kita berdekatan padanya di masa susah. Namun bukan berarti kita menyengaja diri untuk membuat diri susah, enggak. Ah, saya kalau gitu enggak mau kaya lah. Dah, saya enggak mau kerja biar susah. Biar bini makin bawel, biar kesabaran saya makin tajam, biar dekat sama Allah. Enggak. Kalau antum sengaja menjerumuskan diri ke kesulitan, malah itu dapatnya azab, bukan ujian yang baik, azab. Kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya ada orang-orang yang malaikat-malaikat mau mencabut nyawa mereka. Malaikat-malaikat mencabut nyawa mereka. Ya, mati mereka kemudian orang-orang ini. Qalu fima kuntum. Para malaikat kemudian bertanya, kalian itu mati dalam keadaan gimana? Kata mereka, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini adalah orang-orang yang kesulitan di bumi ini, di bumi Allah. Karena apa kesulitannya? Karena mereka tetap stay di Mekah padahal dizalimi. Padahal disyariatkan hijrah. Kenapa enggak hijrah ke Madinah? Kenapa kau tetap di Mekah? Mereka beralasan, kami lemah, kami kemudian ditindas oleh orang-orang kafir, akhirnya kami mati. Jadi mereka sengsara di Mekah karena ditindas. Tapi sebabnya karena mereka tetap stay di Mekah, tidak ikut dengan syariat menuju hijrah menuju Madinah, padahal mereka mampu. Qalu, kata mereka, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kata para malaikat, kenapa kalian tidak hijrah? Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa enggak hijrah pergi ke tempat lain yang aman? Apa kata Allah? Faulaika mawahum jahannam wasa'at masira. Udah di dunia sengsara, mati kemudian, dan di akhirat mendapatkan azab jahannam. Kecuali orang-orang yang memang lemah ketika itu karena sakit, atau perempuan, atau anak kecil yang gak bisa kemana-mana. Maka siapapun yang menjerumuskan dirinya ke ketercelakaan dengan sengaja atau kesulitan dengan sengaja, pada itu ikhtiar pilihan dia, dan dia sengaja ke bab itu, maka ya ini ya salah dia. Sengsara dia di dunia dan azab dia menunggu di akhirat. Jadi kita itu jangan menunggu ujian, jangan menunggu azab, jangan menunggu kesulitan, melainkan hindarilah kesulitan semampu mungkin. Kalau Allah takdirkan kesulitan, maka itu jadikan itu ujian dan sebagai bekal untuk berdekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, untuk materi insyaAllah mudah-mudahan sampai sini aja. InsyaAllah pada waktu mendatang kita akan mempelajari 4 martabat keindahan Allah Azza wa Jalla. Keindahan zatnya, keindahan sifatnya, keindahan perbuatan-perbuatannya, dan keindahan nama-namanya. Baik, jazakum khair. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dalil mayat tidak mendengar lagi di kubur? Kan dari kecil kami dengar mayat hanya mendengar tapi tidak bisa bicara. Kan dari kecil kami dengar mayat hanya mendengar. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya mayat itu mendengar suara derap langkah kaki. Betul enggak? Betul. Tapi mayat itu sambil nguping enggak apa yang kamu bicarakan di atas? Hah? Ya jawabannya wallahu alam, betul. Tapi enggak gitu. Hah? Sekarang coba antum ke mihrab ke belakang ini, di kamar DKM ini. Ya, di sini. Ada orang ngobrol di sini ya. Pintu ketutup. Antum nguping di sini, kedengeran ya? Enggak kedengeran. Padahal pendengaran antum aktif, aktif. Suara orang kedengeran, suara orang ada di sini suara orang. Tapi kehalang tembok. Mayit itu ngapain? Apa gak ada kerjaan lain selain nguping? Dia di dalam kubur berapa meter ikhwan? 2 meter atau mungkin gak tahu berapa meter, 2 meter 1,5 atau sekitarnya. Ditimbun dengan apa? Tanah. Udah gitu mayit ini cuman bisa berbaring, telinganya ditutupin, dan kadang-kadang ada yang ditutupin pakai kapas pula. Syukur-syukur pakai kapas, gak pakai headset. Pakai kapas. Sebagian ada yang menutupnya pakai kapas. Gimana caranya ngedenger omongan, obrolan orang di atas? Gimana caranya? Sinyal dari mana? Gak bisa. Ya? Itu dalil aklinya, dalil akalnya. Taib, dalil syar'inya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan, innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Allah memperdengarkan siapapun yang Allah taala kehendaki, dan engkau tidak bisa memperdengarkan untuk siapa-siapa yang ada di dalam kubur. Itu salah satu tafsiran terhadap ayat itu. Antum mau ngomong apa di dalam kubur kepada orang yang di kubur itu? Ya. Seandainya manusia masih hidup pun dimasukkan ke dalam kubur liang lahat 1,5 meter. Antum ngomong di atas, kedengeran enggak? Kemungkinan besar enggak. Enggak, karena ini udah terlalu padat. Ya begitu ya. Jadi kehalang suara itu. Apalagi kalau ngomongnya di atas kubur, wahai mayit fulan, pelan-pelan saya mau doa pelan-pelan ya Allah, wahai mayit fulan. Antum kedengeran enggak ada ngomong apa? Ini pakai speaker loh padahal. Apa harus antum mana kubur dulu biar terketahui dengar apa enggak? Jadi dari Al-Qur'an saja sudah enggak apa itu. Udah jelas. Jelas sekali. Innal ladzina tad'u in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kata Allah di surat Fatir, baca buka surat Fatir bagi penanya ini. Jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa kalian. Surat Fatir. Surat Fatir di ayat 22, halaman ketiga, bagian kiri tengah. Bagian kiri tengah. Betul enggak itu? Bagian kiri tengah, tengah-tengah itu. Hah, di atas? Enggak. Antum pakai mushaf jadul kali, Pak. Enggak lah. Ya itu jelas ya. Ini yang nanya nih laki-laki ini. Ya dari tulisannya ini masya Allah. Siapa yang bertanya mau kasih hadiah ini? Fadhal. Siapa yang bertanya mau kasih hadiah? Enggak apa-apa. Enggak dimarahin dikasih hadiah. Hah? Enggak ada yang mau ngaku? Hah? Atau jangan-jangan yang di kuburan aja ini? Enggak terima dia. Ustaz kira enggak dengar apa kami gitu. Ustaz, zikir apa yang mesti kita ucapkan jika melihat keindahan ciptaan Allah Azza wa Jalla? Apapun yang membuat kita ingat pada Allah Azza wa Jalla, zikir itu masyru'. Tapi boleh kita katakan Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah Tabarakallah. Sebagaimana dalam hadis, untuk menghindari ain, aku ucapkanlah Masya Allah Tabarakallah. Boleh enggak mengucapkan Subhanallah? Tidak masalah. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tasbih dan perintah untuk bertasbih untuk hal-hal yang Allah taala ciptakan. Untuk keagungan Allah Azza wa Jalla dan kemuliaannya dan keindahannya. Contohnya apa? Subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutaan ahwa. Itu Allah sebutkan. Bertasbihlah kamu kepada Allah yang khalaqa fasawwa. Subbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang tertinggi. Alladhi khalaqa fasawwa. Subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ya, sah ya? Yang menciptakan dan menyempurnakan. Jadi kan berarti ada isyarat bahwasanya antum melihat penciptaan dari Allah taala, penyempurnaan dari Allah azza wajalla. Kemudian rumputan itu diperintahkan bertasbih, maka enggak masalah. Ya. Melihat keindahan, kemenangan, kebaikan, kemudian antum bilang subhanallah, boleh enggak? Boleh. Di antara dalilnya setelah tadi surat Al-A'la, di antara dalilnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yaitu jika ada kemenangan dari Allah azza wajalla, pertolongan dari Allah, fath, pembukaan, yaitu orang-orang mulai masuk Islam banyak-banyak. Ini kan keindahan. Maka apa kata Allah? Fasabbih, bertasbihlah kamu. Boleh mengatakan subhanallah. Ya, boleh. Ya, jadi enggak masalah. Tapi bisa subhanallah tafadhal, masyaallah bisa, tabarakallah bisa, ya. Ya. Jangan bilang naudzubillah, itu malah indikasi enggak enak. Atau ma'adzallah. Ya, ngelihat ada ikhwan lewat, na'udzubillah min dzalik. Itu berarti antum apa ya, menganggap itu sesuatu yang harus dihindari itu manusia itu. Ya kalau memang itu dihindari enggak apa-apa, na'udzubillah min dzalik. Boleh enggak kita bilang pada seseorang, a'udzubillahi minkah, saya berlindung kepada Allah dari orang sepertimu misalnya. Boleh enggak? Kalau memang berhak boleh. Iya. Misalnya ada teman kita rajin ngutang malas bayar. Nah, kita bilang ke dia, a'udzubillahi minkah. Dia marah. Kok gitu antum bilang? Antum samakan anak dengan setan? Antum bilang, setan aja lebih mendingan daripada antum. Setan itu gak pernah ngutang sama kita karena mungkin takut mau bayar apa enggak. Antum ngutang terus bayar enggak. Saya berlindung pada Allah dari orang semisal antum. Boleh? Boleh seperti itu. Iya. Taib. Itu. Siapa yang nanya ini ya kawan? Laki atau perempuan? Anda mau kasih hadiah ini? Kalau enggak ada, ya udah. Hah? Siapa ini? Bapaknya apa anaknya? Ini kasih. Oh, ini bapak sama anak ini satu-satulah buat bapak sama anak. Dia safetin aja, Pak. Dia. Ya. Bismillah. Ustaz, apakah mereka yang mengarang-arang sebuah masjid mengarang-arang sebuah nasyid atau hadis-hadis yang palsu tidak ada rasa takut terhadap akibat di akhirat? Cobalah tanya mereka. Anda belum pernah tanya mereka. Ya. Bukankah mereka juga paham terhadap kehidupan hari akhir, tentang pertanggungjawaban mereka? Mereka memiliki takut kepada Allah dan hari akhir atau akhirat, tetapi tidak dalam konteks hawa nafsu mereka. Ya, kalau dalam konteks hawa nafsu mereka, mereka tidak takut. Sebab pertanyaan ini sama seperti yang lainnya. Orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri, tidakkah mereka takut pada Allah? Mereka punya rasa takut, tapi tidak dalam konteks hawa nafsu mereka. Begitu. Ya kalau antum bilang ke mereka ini misalnya, mereka mengarang sebuah nasyid. Di sini nasyid rinci ya, maksudnya nasyid ini apa ini? Gitu loh. Ya kalau nasyid ini nasyid bermusik atau sholat-sholat bid'ah, ya ini enggak boleh. Baik. Antum bilang kepada mereka, antum kok bikin grup nasyid sih, pakai musik lagi, antum gak takut sama Allah? Mereka akan berkata, kami takut sama Allah, tapi ini cara kami untuk siar, katanya, siar. Iya. Begitu. Hadis-hadis palsu. Hadis palsu tentang maulid. Ada hadis palsu tentang maulid, barang siapa menyerahkan maulidku maka dia akan begini banyak. Antum tanya kalau antum enggak takut sama Allah, enggak takut azab akhirat, antum menyebarkan hadis-hadis palsu ini. Mereka pasti punya alasan, membuat-buat alasan. Kata mereka, ini karena kami cinta terhadap Nabi SAW, maka kami buat seperti ini. Iya. Tapi kalau urusan maling, koruptor, mereka takut pada Allah, mereka juga takut pada Allah. Jadi banyak orang itu takut pada Allah ketika memang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi kalau maksiat ini sesuai dengan hawa nafsunya, hilang rasa takut mereka kepada Allah. Ini yang namanya beriman dengan adanya kefasikan. Gitu loh. Ya begitu. Dan mengarang-arang hadis ini masuk dalam ancaman berdusta atas nama Nabi SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka dia akan masuk neraka. Dan juga kata Nabi SAW, tidaklah sama kalian berdusta atas namaku dibandingkan berdusta atas nama selainku. Enggak bakal sama. Antum berdusta atas nama bapak antum, dosa memang, tapi tidak sama besarnya dosa itu dengan besarnya dosa berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditambah udah berdusta atas nama Nabi, terus mengaku keturunan dari keluarga Nabi, ya. Kemudian melecehkan syariat Nabi kadang-kadang, ya, melecehkan jenggot, kemudian juga melecehkan masa sunnah Rasul, sebagian belakangan terjadi itu. Orang-orang seperti ini, mereka, antum akan bertanya kepada mereka, ini yang membela wayang dan semisalnya, apa mereka enggak takut sama Allah? Kalau sesuai dengan hafsu mereka, mereka enggak takut sama Allah sebenarnya. Iya, begitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah saya berdosa kalau tidak menyuruh suami saya sholat? Insya Allah berdosa. Iya. Tapi saya takut suami saya kalau saya suruh sholat, apa nih, saku, saku marah. Hah? Enggak, saku ini suka kali ini, cuman ini kebalik, saku mbak suka. Ini namanya prank ini namanya. Tapi saya takut suami saya kalau saya suruh sholat suka marah. Ini saku, tulis saya saku, mungkin grogi, takut suaminya itu baca, padahal yang baca saya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Ya enggak gimana-gimana Bu, ya suruh, kalau dia marah, marahin. Ya tolong diterangkan, sebenarnya semua ini udah terang benderang Bu. Jadi yang mengerikan adalah yang tersirat dari surat ini, suaminya enggak sholat. Ini yang mengerikan. Kalau diingetin sholat berjamaah, ya sholat bang, bang, sholat bang, tapi dia masih sholat di rumah, ini ya udahlah, mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi yang muskilah di sini kalau emang enggak mau sholat sama sekali. Ya, al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Perjanjian perbedaan antara kita muslim dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Kalau di sini pertanyaannya, berdosa atau tidak saya menyuruh suami saya sholat? Kalau tidak menyuruh suami sholat, berdosa atau, berdosa kalau enggak ngingetin. Kalau ternyata ini suami ini enggak pernah sholat fardu lima waktu, total enggak pernah, berhari-hari, kafir. Iya. Benar enggak tuh? Siapa yang berani mengatakan bahwasanya kalau pria suami ini dia enggak mau sholat, lima waktu enggak pernah sholat, terus dia masih muslim, siapa yang berani mengatakan? Fadl atau tanggung jawaban itu di akhirat. Tapi yang sahih adalah kafir orang ini. Kalau dia meninggalkan lima waktu sholat fardu, hatta dia sholat id, sholat id datang, apalagi Idul Adha datang, bahkan jadi panitia kurban, padahal dialah yang mestinya dikurbankan. Kalau ternyata suami ini enggak sholat sama sekali, maka kafir dan tidak halal mereka ini. Menjadi suami istri tidak halal, harus difasakh nikahnya. Pahit enggak? Pahit. Dan kalau masih berdua bercampur di serumah dengan suaminya, maka dia bercampur dengan orang yang asing. Ya, ini yang berat cuma sekalian. Pertanyaan-pertanyaan ini kalau misalnya dimaksudkan di sini suaminya nggak pernah sholat sama sekali, bukan bolong-bolong ya, nggak pernah sholat sama sekali, ini berat karena kita harus menjawabnya, ini bahaya, ini nggak boleh teruskan pernikahannya, dan akan ada tapi-tapiannya nanti. Tapi Ustaz, nah sebelum ibu nambah tapinya, saya kasih opsi A. A ya. Tapi Ustaz, anak saya banyak. Ya kan? Kadang-kadang pahalanya itu tuh, mikir. Suami enggak pernah sholat tapi anak saya banyak, gimana ya? Kalau misalnya pisah, entar siapa yang nafkahin kan gitu. Tapi Ustaz, suami saya baik walaupun enggak sholat. Ya. Bisa. Tapi Ustaz, kalau saya pisah sama suami saya, entar saya sama siapa? Ini Ustaznya bingung nanti. Ya. Dan tapi-tapi lainnya. Bagaimana kalau kita katakan bahwa saya ridho Allah itu harus lebih dicari dibandingkan ridho manusia. Kalau sudah berusaha betul-betul nyuruh suami sholat, dan enggak sholat-sholat, maka udah enggak ada manfaatnya bersama dia. Bahkan akan bermadarat bersamanya, dunia akhirat rugi bersamanya. Maka saya nasihati agar rundingkan lagi, kalau memang nih suami enggak pernah mau sholat, rundingkan dengan keluarga untuk pisah. Bukan pisah cerai, pisah. Akadnya bubar karena suami ini keluar dari Islam. Ya, tetapi kalau misalnya sholatnya masih bolong-bolong, kadang sholat kadang enggak, maka istri, maka ini tidak sampai kepada kekufuran, insyaallah istrinya wajib untuk selalu mengingatkan suaminya untuk sholat. Ya begitu ya jemaah sekalian. Ya, semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada ana dan antum dan juga penanya dan juga suaminya agar mau sholat. Ana tidak tahu apakah cuplikan ini bisa diberikan kepada suami atau enggak, takutnya marah nanti. Wah, ini ustaz mana nih kok ngafirin saya? Lah emang kalau misalnya meninggalkan sholat kafir? Siapa yang berani mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat tidak kafir? Iya, orang sekarang banyak yang amalannya itu amalan kekafiran, tetapi dikafirin enggak mau. Terus maunya apa? Gitu loh. Maunya dianggap Islam tetapi amalannya kafir. Ajaib. Begitu, semoga Allah beri hidayah pada beliau. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.